Bagaimana mata kau tukar dengan I'm not afraid. sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah.